Mitra Bisnis, terkait pengunduran diri Karen Agustiawan dari posisi Direktur Utama Pertamina, mantan Sekjen Kementerian BUMN Said Didu mengatakan, memang rumit menjadi eksekutif di BUMN yang harus bekerja profesional, namun juga banyak tekanan dari kepentingan lain. Dalam contoh Pertamina ini, dia mengatakan, Karen mundur lantaran pemerintah tidak pernah tegas soal kebijakan BBM bersubsidi yang akhirnya membuat Pertamina bingung dan tidak efektif dalam bekerja. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa komentar Anda soal ini? Ya, bagaimanapun juga pemerintah pasti mengedepankan kepentingan politik dibandingkan dengan kepentingan keekonomian daripada Pertamina itu sendiri. Kepentingan politik itu ya tiada lain adalah politik subsidi yang dipermainkan untuk kepentingan politik partai tertentu tuh, ya, atau nama baik tertentu yang mau lengser. Tentu ini adalah menjadi prioritas bagi semua pihak bahwa ingin tercatat sebagai dengan tinta emas begitu sebagai pemimpin yang masih pro rakyat. Tapi di satu sisi itu kan membebani APBN di subsidi yang begitu berat. Dan tentunya Pertamina sebagai perusahaan terbebani dengan keputusan-keputusan yang sangat dilematis. Di satu sisi nilai tukar rupiah dengan US dollar terus melemah rupiahnya, yang tentunya membeli bahan bakar dari luar negeri pun harus memakai dolar. Dan subsidi makin membengkak. Di satu sisi permintaan pasar karena bertambahnya kendaraan, bertambahnya permintaan masyarakat, tentu juga jumlah permintaan premium dan solar pun meningkat. Tentu menjadikan seorang eksekutif di dalam sebuah situasi yang tersudutkan menurut saya. Ya. Melihat pribadi Ibu Karen sendiri nih Pak, yang mengundurkan diri dari posisi dirut Pertamina, bagaimana Anda melihatnya Pak Ade? Saya kira ya Ibu Karen ini sudah lama juga, jadi sudah waktunya untuk refreshment. Kita cari tenaga muda yang lebih berani mengutarakan kepada publik apa yang terjadi dan apa yang sebenarnya. Jangan menyembunyikan sesuatu yang menjadi, katakanlah, handicap di dalam hatinya tanpa publik mengetahui dengan persis apa yang terjadi. Banyak isu beredar, mundurnya Karen ini berkaitan dengan tidak diizinkannya Pertamina menaikkan harga LPG 12 kilo nih Pak, oleh pemerintah. Kalau pandangan Anda bagaimana Pak Ade? Ya ini masalahnya kan bukan hanya LPG, masalahnya adalah ada juga di dalam premium, di dalam solar. Jadi seluruh kebijakan energi secara keseluruhan tidak berdasarkan nalar sehat yang jelas. Bahwa ini katakanlah Pertamina harus mengambil suatu atau mengalami suatu kerugian yang terus-menerus bleeding untuk mempertahankan policy atau mempertahankan politik yang katakanlah menahan harga supaya tetap murah. Tapi secara keseluruhan persoalan kan bukan di situ. Persoalannya adalah kita sejak awal masalah energi ini lebih banyak pro kepada kepentingan perorangan. Tapi intinya adalah kembali lagi kepada policy energi kita yang tidak jelas secara nasional untuk apa, baik policy energi primer maupun sekunder. Dan sekalipun ya seluruh transportasi tanpa energi sekunder saya kira mustahil. Karena seluruh transportasi sekarang kebanyakan yang publik ini digerakkan oleh listrik. Tidak ada lagi yang menggunakan BBM dan segala macam. Itu yang modern ya. Entah kita masih tetap ingin menggunakan konvensional seperti halnya PLN masih menggunakan pembangkit solar atau diesel. Itu adalah suatu hal yang menurut saya sangat absurd ya. Pak Ade, selaku pengusaha, Anda menyayangkan pengunduran diri Ibu Karen nggak sih, Pak? Karena kita tahu selama memimpin Pertamina, beliau berhasil membawa Pertamina kembali masuk dalam daftar 500 perusahaan dengan pendapatan terbesar di dunia. Pendapatan dan laba bersih Pertamina pun meningkat pada tahun lalu. Ya, itu kan menurut saya sesuatu yang wajar di dalam pemilihan CEO kelas dunia untuk kelas Pertamina, yang walaupun menurut saya penilaiannya belum menyamai Petronas ya, katakanlah usianya jauh lebih muda. Saat ini, Komisaris Pertamina akan segera menunjuk pelaksana tugas atau pejabat sementara di Rut Pertamina. Anda punya rekomendasi, Pak Ade? Saya tidak memiliki rekomendasi, tapi pada dasarnya kriterianya adalah beliau ini harus memiliki ketegasan di dalam pemahaman tentang undang-undang, ya undang-undang dasar terutama, sehingga dia bisa mengukuhkan argumentasi kepada pemerintah berdasarkan undang-undang dasar dan undang-undang turunannya mengenai migas, undang-undang apa segala macam, sehingga argumentasi ini bukan fatsunnya bahwa pemerintah itu karena pemerintah pemilik saham seolah-olah harus tunduk kepada pemerintah. Kita harus tunduknya adalah kepada undang-undang. Itu artinya di dalam mengelola Pertamina ini harus tunduk kepada undang-undang dasar. Ya. Yang paling penting tidak ada intervensi lagi ya Pak? Intervensi boleh saja untuk kebaikan Pertamina, bukan untuk kebaikan si pemegang intervensi. Karena kebanyakan intervensi itu adalah untuk kebaikan si interventor, bukan untuk kebaikan Pertamina. Saya kira intervensi sangat baik kalau selama untuk kepentingan Pertamina. Ya, karena intervensi di sini merupakan, katakanlah di Indonesia ini memerang intervensi itu merupakan suatu habitat, ya, suatu kebiasaan yang katakanlah ingin memperlihatkan kekuasaan. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat, saya Mandariska.